Walaupun di malam ini aku terpaksa menangis untukmu, serta ku panggil sebuah namamu, namun nyatanya kau tak jua kemari. Ku coba untuk mengerti makna kerinduan selama ini, namun nyatanya apa yang aku temui, penyesalan begitu cepat kau pergi. Terlanjur hati ini terbelenggu cintamu, yang ku rasa hanya sekejap. Cintaku, cintamu, cinta kita berdua hanyut dalam fata morgana. Kalaupun di hari nanti aku dapati teman yang lain, aku memohon relakan hatimu dan biarkanlah aku cari jalanku. Coba untuk mengerti makna kerinduan selama ini, namun nyatanya apa yang aku temui, penyesalan begitu cepat kau pergi. Berlanjut hati ini terbelenggu cintamu, sekejap. Cintaku, cintamu, cinta kita berdua hanyut dalam fata morgana. Kalaupun di hari nanti aku dapati teman yang lain, aku memohon relakan hatimu dan biarkanlah aku cari jalanku. Terlanjur hati ini terbelenggu cintamu, yang ku rasa hanya sekejap. Cintaku, cintamu, kita berdua hanyut dalam fata morgana.